Semoga indahlah mimpimu, seindah parasmu. Siang malam ku berdoa, bila engkau telah dewasa, agar kau diberi rahmatnya, hidup jujur sederhana. Terbanglah merpatiku, capailah bintang citamu, pesan ayah ibu di taman impian hidupmu. Siang malam ku berdoa, bila engkau telah dewasa, agar kau diberi rahmatnya, hidup jujur sederhana. Oh, terbanglah citamu, tanamlah pesan ayah ini.